Turi pancaji rilino engkari watak kalemu nule purani totoku tosipak dua siruntuk muri pancaji rilino turang riwata kalemu letu capak nah rilino sipak dua mang teruk tapamu na tapaku sirupana dena pada ya ruwatan rana tepuri sito matamu na mataku alo siripolo dua papada ro bunga di bawah roda una alemu aleku pada udani turi masih di tanrana si toto caji rilino kurang riwata kalemu letu capak nah rilino sipak dua materu tapamu na tapaku sirupana dena pada ia ruwatan rana puri sito to matamu na mataku alo siripolo dua papada ro bunga si bawa ro dauna alemu aleku pada udani turi masih di tanrana si toto alemu aleku pada udani turi masih di tanrana si toto.